Ya napa peno maca kurang bregas sebab kurang taliti peno dak jongkatan ing dukur rambut boyar kena angin morak marik dak nganggo mas, mas, ampun kapok penuh. garapé.